dan tingkah umat manusia saling berlomba untuk mencipta malapetaka. Tempat yang damai, semua bagai neraka. Udara telah diracuni, tanah pun telah dicemari. Manusia kecil tak berbudi, bawa bencana.